Di antara firman Allah Azza wa Jal yang menerangkan tentang neraka adalah Quran Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-15 dan 16. Allah berfirman, Kalla innaha lava. Sungguh neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Api tersebut akan mengelupaskan kulit, menghancurkan kulit manusia. Ini menggambarkan betapa api tersebut memiliki rasa panas yang luar biasa. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya, bahwa api yang ada di dunia ini sangat berbeda jauh dengan api neraka. Bahkan semua api yang berasal dari bahan bakar apapun tetap tidak bisa menandingi panasnya api neraka. Wa qala Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman di Quran surat Al-Mudathir ayat 27 sampai 29, "Wa ma adraka ma saqar?" Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan saqar? La tubqi wa la tadhar. Saqar salah satu nama dari neraka. Ini tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan penghuninya. Lawahatul lil bashar. Saqar adalah pembakar kulit-kulit manusia. Kemudian di surat Al-Qari'ah Allah kembali menegaskan, wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hiyah? Narun hamiyah. Hiyah itu adalah api yang panas. Di surat Al-Humazah ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yumbadhanna fil hutamah. Tentu mereka para penghuni neraka itu akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hutamah? Narullahil muqadah. Hutamah itu adalah api yang dinyalakan. Semua penghuni neraka tidak ada yang disisakan. Semua akan dibakar oleh apinya. Neraka bertingkat-tingkat. Tetapi panasnya api neraka itu sama. Menghancurkan kulit manusia. Menghancurkan tubuh manusia. Zakara ibn al-Mubarak an Khalid ibn Abi Imran bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ibn al-Mubarak menyebutkan riwayat dari Khalid bin Abi Imran dengan sanadnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau bersabda, innan nar la ta'kulu ahliha hatta idza tala'at ala afidatihim intahat. Sesungguhnya neraka itu akan memangsa penghuninya, akan membakar penghuninya hingga ketika api neraka itu sampai ke jantung hati mereka, intahat, maka hancurlah mereka semua. Thumma ta'udu kama kanat, kemudian tubuh mereka akan kembali, kembali sempurna. Thumma tastaqbiluhu aydan, lalu datang lagi api neraka ini membakar mereka lagi. Fatatlu ala fuadihi, api neraka ini akan sampai ke jantung hati mereka. Wa huwa kadzalik, dan seperti itu terus sampai kapan? Abadan, selama-lamanya. Apakah akan berhenti? Tidak akan berhenti. Terus seperti itu. Setiap kali penghuni neraka itu dibakar oleh apinya, hangus, hancur, maka akan dikembalikan lagi. Akan dikembalikan lagi tubuh-tubuhnya seperti semula, lalu dibakar lagi dan terus seperti itu tidak ada hentinya, abadan, selama-lamanya. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang sementara. Kalau di neraka sementara. Orang terbakar bisa pulih kembali. Serusak apapun tubuh manusia bisa diperbaiki. Hanya sementara penderitaan yang dirasakan di dunia ini. Seberat apapun penderitaan itu. Tetapi di akhirat, di neraka, penderitaan itu akan terus berlanjut, tidak akan berhenti. Selama-lamanya. Abadan. Fadhalika qawluhu ta'ala narullahil muqadah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala narullahil muqadah. Api Allah yang senantiasa dinyalakan. Karena salah satu bahan bakar api neraka itu adalah manusia. Ya. Api neraka itu tidak akan pernah padam. Terus menyala. Dan tidak bisa dipadamkan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taqwir ayat yang ke-12. Wa idhal jahimu su'irat. Apabila jahim itu dinyalakan apinya. Wa qala wa sayaslawna sa'ira. Allah berfirman juga di Quran surat An-Nisa. Mereka para penghuni neraka itu akan merasakan panasnya api neraka. Di surat Al-Mulk ayat yang kelima Allah berfirman wa atadna lahum adzab as-sa'ir. Kami persiapkan bagi mereka adzab as-sa'ir. Adzab berupa api yang dinyalakan. Di surat Fatir ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina kafaru lahum naru jahannam. Bagi orang-orang kafir itu telah disediakan untuk mereka naru jahannam, api jahannam. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua tentang bahayanya ancaman api neraka ini. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, fattaqun nar. Hati-hati, waspada, jaga diri-diri kalian dari ancaman api neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah. Yang kayu bakarnya itu adalah manusia dan batu. Disebutkan bahwa salah satu sifat batu neraka itu adalah cepat membakar. Kemudian memiliki bau busuk yang luar biasa. Jaga diri kalian dari ancaman api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. U'iddat lil kafirin. Disiapkan bagi orang-orang yang kafir.